Masya Allah. Banyak pertanyaannya ya. Apa pandangan Ustaz tentang Abdul Hadi Al-Umairi? Pertanyaannya surga, bahwa pembahasan surga, pertanyaannya masalah. Memang di antara upaya untuk masuk ke dalam surga itu harus membersihkan diri dari orang yang menyimpang, pemahamannya menyimpang, sekte yang menyimpang. Nah, gitu ya. Cukup dengan pernyataannya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau dengan tegas mentahdir Abdul Hadi Al-Umairi. Tegas mengatakan, saya tahdir dia dan jangan kamu sambut dia di Indonesia ini. Tegas terekam suaranya Syekh Rabi bin Hadi. Itu setelah sebelum-sebelumnya dia datang ke Syekh Rabi dan segala macamnya, ngerti. Saya pada akhirnya belum mentahdir orang ini hingga dia bertaubat dari pembelaan-pembelaannya terhadap orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Dia termasuk yang membela Muhammad Ar-Raimi al-Mulaqab bil Imam yang difonis oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah sebagai orang yang mubtadi balun ikhwani. Dia yang membela Al-Adni Saifius barakallahu fikum yang dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dha'bu ghaffal dha'i' la yasul da'wah, yang dikatakan oleh Syekh Ar-Rafi bin Hadi Al-Madkhali makir aswa' min al-hajuri, dibela sama dia sehingga ditahdir, jangan kamu datangi kajian dia di Indonesia ini secara khusus dan tempat-tempat yang lain, kata beliau, sampai dia bertobat dari pembelaan-pembelaan dia terhadap orang-orang yang menyimpang. Barakallahu. Ya, kurang apa lagi? Kalau sudah ulama besar berbicara dan tahu betul siapa dia, yakfi. Al-farakatu ma akabirikum. Tidak usah kehilangan. Tidak usah kehilangan. Barakallahu fikum. Apakah pahala orang yang mengikuti kajian di media atau radio dengan orang yang langsung datang itu sama? Ada perbedaan, tapi dapat pahala semuanya. Ditanyakan hal itu kepada Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali. Beliau mengharapkan supaya semuanya mendapatkan pahala yang sama ketika dia mendengarkan via radio streaming atau kaset ceramah dan segala macamnya. Dan dia serius mengikutinya dengan adab-adab yang ada. Dapat pahala semua. Bedanya kalau yang datang langsung di halaqatul ilm, di majalisul ilm, dia tidak semata-mata dapat pahala thalabul ilmi, tapi juga mendapatkan keutamaan majelis ilmunya. Dinaungi oleh para malaikat, turun sakinah, diliputi oleh rahmah, yang hadir disebut namanya oleh Allah Azza wa Jal di depan para malaikatnya. Itu untuk halaqatul ilm. Apakah boleh mempelajari hadis cukup dengan arti bahasa Indonesia dan mengamalkannya? Terkadang cukup kalau hadisnya jelas, gamblang, wadih, tidak perlu penjelasan. Tapi ada kala beberapa hadis yang perlu keterangan dan penjabaran para ulama sehingga harus kembali pada syarah hadis. Barakallahu. Untuk lebih luas pemaknaannya, luas penjabarannya, kembali pada syarahnya para ulama. Sehingga kita bisa mengamalkan lebih luas, seluas keterangan dari para ulama tadi. Dan alhamdulillah kitab-kitab hadis banyak, syarah-syarah juga banyak dicetak. Tinggal kita mau beli apa enggak, membaca apa enggak, mengkaji apa enggak. Yang paling gampang itu ya ngaji sama para ustadz-ustadz salafi, antum dapat matangnya, dikasih hadis sak syarah-syarahnya, antum denger-denger matang, disuapin, makan. Yang matang barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. apabila kita senang bermain futsal terus tanding sama tim yang lain, yang kalah harus bayar, yang menang tak bayar, apakah termasuk bentuk perjudian? Itu termasuk perlombaan yang dilarang sebab biaya iwab dengan adanya bayaran. Yang menang bayar, yang kalah tidak usah, itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Yang diperbolehkan hanya perlombaan la sabqa illa fi nasl, panah au hafar, lari au panah lari berkuda gimana ya Pak? Ada beberapa yang disebutkan dalam sebuah hadis itu diperbolehkan dikarenakan terkait dengan persiapan-persiapan jihad. Jadi supaya tidak ada hal yang aneh-aneh, ya main bareng-bareng, urunan bareng-bareng, atau ada yang ngebosi. Main biasa ya, jangan ada yang aneh-aneh. Itu sekedar olahraga, tidak lebih daripada itu. Tidak ada pentingnya, dan enggak boleh ada klub-klub segala macam, klub futsal ini segala macamnya. Itu perkara-perkara yang membawa kepada perkara yang diharamkan dalam agama nantinya. Pas olahraga cukup, keringetan selesai. Itu tujuannya barakallah. Pembahasan surga, pertanyaannya panas ini ya, Evan. Apa ini? Apa karena lagi musim hujan lah? Kau pengen nyanget-anget gitu? Allah nustan. Terus gimana lagi? Yang namanya surga itu enggak semata-mata amal soleh kan gitu. Di antara amal soleh ya, pembahasan masalah mewaspadai penyimpangan-penyimpangan itu ya, Evan. Ada orang yang berkata, jika Anda sudah yakin dengan manhaj Ahlus Sunnah, sekalian saja ustaz, pondok-pondok yang penuh syubhat ditahdir saja agar manusia berhati-hati dan tidak ragu-ragu lagi. Begitu juga, begitu pula jika ada guru kita yang masih mengajar tempat hizbi, tahdir saja biar manusia jelas, tidak mengira-mengira tok gitu. Masya Allah. Ini bahasanya terkesan terburu-buru dan serampangan. Bahasa-bahasanya Abu Tosh. Katanya sebagian mereka Abu Tosh. Abu Tosh, Tosh itu orang yang enggak menggunakan akal dan berbuat terburu-buru. Abu Tosh itu orangnya. Dalam bab ini, Ahlus Sunnati wal Jamaah memang punya prinsip tahdir. Tetapi ada ketentuannya, ada bobitnya, ada kaedahnya, ada aturan mainnya. Tidak asal main tahdir. Kalau asal main tahdir, itu prinsipnya haddadiyah atau hajawurah, pengikutnya hajuri. Paham insyaAllah ya? Sebagian mereka, terutama dari kalangan sururiyin, halabiyin, ruhailiyin, ahlu tamyiz, mengesankan begitu. Seolah-olah ahlu sunnah itu adalah jago tahdir, sedikit-sedikit tahdir, semua ditahdir. Nah, salah kaprah jenengan ini. Tidak semuanya. Dan ada prosesnya. Ada prosesnya. Sebutkan satu orang dia di antara yang ditahdir sama Ahlus Sunnah. Akan disebutkan penyimpangan-penyimpangan ini. Barakallah. Ya serampangan barakallah. Ada upaya nasihat. Kalau sebelumnya sebagai seorang yang sunni, salafi, tiba-tiba ada perubahan-perubahan pada manhajnya, ditegur, dinasihati, terus begitu. Sampai pada tingkat menentang dan nampak penyimpangan-penyimpangannya. Tahdir setelah itu. Terkadang bukan karena penyimpangan, terkadang karena akhlaknya yang rusak, membuat fitnah dakwah di sebuah tempat karena akhlaknya yang rusak tadi itu, muamalah dan segala macamnya, tahdir karena muamalahnya. Wah kata, tapi enggak serampangan. Semuanya ada aturan mainnya. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Sehingga itu bahasa-bahasa yang kurang tepat. Afwan Ustaz, mohon dijawab. Mohon penjelasan terkait kalam antum, ucapan antum yang terkesan mendorong pendidikan yang ada di Karang Lewas untuk menjadi sekolah percontohan bagi yang lain. Padahal kala itu dan masih menjalankan program berijazah wajar dikdas. Jazakumullahu khairan. saya pribadi lupa-lupa ingat. Apakah saya pernah menyatakan seperti itu, bahasa seperti itu, percontohan bagi sekolah yang lain, ketika saya dua kali pernah memberikan tausiah di sana. Ada yang memberitahu, pernah Ustaz, antum pernah mengatakan seperti ini. Masya Allah. Tak ingat-ingat. Sepertinya saya enggak mutlak mengatakan begitu. Betul. Sepertinya ada persyaratan yang saya ajukan kepada mereka ketika itu. Untuk kemudian menjadi syar'inya sekolah di sana. Barakallahu fikum. Jadi pernah ada pertemuan di sana, entah berapa tahun yang lalu. Saya pertanyakan semuanya program yang ada itu. Sampai dijelaskan panjang, sampai dijelaskan itu merupakan program yang paling ringan katanya penyimpangan-penyimpangannya. Terkait program pesantren yang ikut dengan wajar dikdas tadi itu. Sehingga saya ada pembahasan terkait dengan sampai pada pembahasan masalah soal ujian dan segala macamnya, pertambatan dan segala macamnya. Ada satu persyaratan yang saya ingat waktu itu, lupa saya. Yang sampai sekarang belum terwujud. Barakallahu fikum. Sehingga itu bisa menjadi percontohan bagi yang lain apabila tidak ada pelanggaran syar'i padanya dan dibangun di atas manhaj salaf. Barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian padanya ada penyimpangan-penyimpangan syar'i, mata pelajaran yang melanggar syariat yang diajarkan, soal-soal ujian yang disampaikan kepada murid, ada perkara-perkara yang menyimpang dan segala macamnya, maka jelas perkara yang syar'i, apalagi jadi sebagai percontohan yang nggak mungkin. Barakallahu fikum. Sehingga saya menyatakan di sini barakallahu fikum, kaidah umumnya selama tidak ada pelanggaran syar'i padanya, maka itu dinamakan madrasah, dinamakan ma'had, berijazah atau nggak berijazah, selama tidak ada pelanggaran syar'inya labas. Dan kalau terjadi betul-betul terjadi, bagus, diharapkan contoh bagi yang lain, kan begitu. Entah itu mahat atau madrasah. Tetapi, kalau di dalamnya ada perkara-perkara yang melanggar dan itu terjadi barakallahu fikum, maka tidak mungkin dikatakan syar'i, harus disyar'ikan. Kalau tidak mungkin disyar'ikan, dibubarkan. Barakallahu fikum. Prinsipnya ahlus sunnah dalam perkara dirasah pembelajaran dan belajar syar'inya. Syar'inya, bukan banyaknya, bukan kemajuannya, tapi syar'inya. Ketika syar'i, ala nusahlah. Tapi ketika ada syar'i, maka tidak diperkenankan barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, apalagi kalau kemudian mulai bermunculan suara-suara sumbang dari sebelah sana yang mulai berbau-bau penyimpangan-penyimpangan manhaj. Mulai ada arah-arah bela-bela Al-Umairi, ikut daurahnya Al-Umairi dan segala macamnya itu. Wah, sudah enggak beres ya. Sudah kelihatan penyimpangannya barakallahu fikum terkait dengan masalah manhaj tadi. Allahumma sholli. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, memang beberapa berita yang sampai kepada saya, enggak tahu ini. Tindakan saya dijadikan sebagai dalil ya, argumentasi atau hujjah untuk menguatkan sebagian pihak. Yang padahal kalau pihak tadi ngada sebentar aja, mungkin malu untuk menyebutkannya. Dikarenakan saya secara pribadi tidak pernah terlibat dengan mereka, tidak pula apa namanya dengan statement yang nyata membela-bela mereka atau mendorong-dorong mereka untuk meneruskan programnya dan semisalnya. Tidak pernah sama mereka. Kalau kemudian ujuk-ujuk, diam-diam, tiba-tiba dijadikan sebagai argumentasi, sebagai dalil untuk mengokohkan mereka. Ya, kasih cukup aneh. Gitu. Allahul Musta'an. Ada khabar satu lagi, tapi tidak tahu betul apa tidak. Gimana ya, Pak? Salah kata ya. Ada khabar satu lagi, tidak tahu betul apa tidak. Kalau betul ya Allahul Musta'an, semoga tidak betul. Semoga tidak betul. Disampaikan khabar kepada saya langsung oleh sebagian ustaz yang saya kenal dengan baik. Dia mendapatkan khabar dari sebagian pihak atas rentingan terkait dengan saya. terkait dengan seseorang yang bernama Haunan. Barakallahu fikum. Selentingan yang sampai dia menyampaikan kepada sebagian pihak, tidak ada masalah antara dia dengan Ustadz Kibar. Gitu. Masalahnya sama kamu-kamu yang kerucu-kerucu ini aja. Yang Kibar tidak ada masalah. Buktinya, Ustadz Afif aja datangi dia, salaman sama dia. Mana dan kapan? Pasca beliau disikapi, kapan? Tak ingat-ingat sama saya. Oh, jangan-jangan ketika di Purwokerto kemarin. Jadi waktu bulan yang lalu ketika kajian di Masjid Agung Purwokerto, kronologisnya saya belum tahu. Ketika selesai salat zuhur, itu kan ikhwan-ikhwan jamak di belakang ya. Jamak asar di bagian belakang. Ya apa ya? Itu kan orang jamak di kan di belakang. Saya kepengen jamak. Akhirnya saya berdiri dari depan menuju ke belakang, menuju ke shofnya ikhwan-ikhwan yang mau jamak. Niatan saya itu mau menjamak salat asar. Ikhwan sudah banyak yang berdiri, lalu lalang segala macam banyak orang. Tiba-tiba ketika saya jalan, pentok sama dianya ini. Pentok. Ya sudah, bagaimana? Salam sejahtera. Sudah saya pergi lagi setelah itu. Jamak dengan para ikhwan sudah. Saya tidak datangi dia lagi, walau dia bicara sama dia lagi dan segala macamnya. Ya, kepergok gitu saja. Istimewa lagi. Yes. Allahul Musta'an. Hadza huwa, ya, gitu lah ya, kan. Allahul Musta'an. Baik, kembali kepada pembahasan kita. Di surga nanti di dalam kamar-kamarnya kita ditemani oleh satu bidadari saja atau lebih, Ustaz? Jawabannya sudah terjawab ya. Minimalnya berapa? Minimalnya dua bidadari. Kalau antum di dunia memiliki satu istri dan dia mukminah sama semahrul jannah, sama istrinya antum juga. Kalau antum di dunia memiliki istri empat, semuanya mukminah, semuanya solihah dan semuanya ahlul jannah, empat-empatnya sama antum. Atau punya lebih daripada 4, 10 istri. Kok bisa? Nah, iya. Nikah mati. Solihah meninggal. Nikah lagi, mati lagi. Nikah lagi, mati lagi. Masya Allah. 9 orang istri meninggal semua. Dan Masya Allah, mu'minah solihah bertakwa kepada Allah. Allah tatakan sebagai ahlul jannah. Yang ke-10, hidup. Dan dia juga mukminah solihah. Sampai 10-10 semuanya ahlul jannah. 10-10 sama antum. Saya paham ya? Barakallahu fikum. Tapi kalau wanita banyak suami, tidak mungkin. Bersama dengan yang paling terakhir saja. Barakallahu fikum. Plus bidadari. Nah, ini sudah tidak sabar ini. Kepingin masuk surga semua ini. Tidak sabar dengan bidadari-bidadarinya ini. Alhamdulillah. Apa pandangan Ustaz tentang Mustafa Al-Butoni dikarenakan dia memiliki kaidah mentahdir hanya yang dikenal saja. Dicek kembali apakah betul dia mengatakan demikian. Itu yang pertama. Barakallahu fikum. Kalau seandainya betul, ini adalah pemahamannya Halabiyyin Hasaniyyin, pemahamannya Abul Hasan Al-Ma'ridi. Dia hanya mau berbicara satu kalau dia kenal siapa orangnya. Tidak kenal, tidak bakal bicara, tidak bakal tahdir. Walaupun itu orang dikenal oleh para ustadz yang lain, walaupun dikenal oleh para ulama kejahatan dia. Dia kenal, tidak mau tahdir. Atau yang kedua, dia kenal, tapi belum datang langsung ke orangnya. Hah? Ini adalah prinsipnya Abul Hasan Al-Ma'ridi. Ini mementahkan dan mematahkan prinsip besar dalam Islam, yaitu qabulu khabari thiqah. Prinsip menerima beritanya orang-orang yang terpercaya. Hancur dengan ini semua. Jadi walaupun semua ulama kibar, para asatidz, para duat yang ma'rufin, sudah bicara fulan bin fulan, izbi. Ustaz, gimana dengan si fulan? Wah, saya tidak kenal dia. mentah semua tahdzir, mentah dengan kata-kata dia tadi itu. Ada khatirun jiddan. Ini mementahkan prinsip tahdzir, mementahkan prinsip jarh ta'dil, dan secara khusus mementahkan prinsip menerima beritanya orang yang terpercaya. Konsekuensinya sangat besar. Ashabul ahwa'i wal bid'ah di masa lalu yang bukan di zamannya dia, jadi batal, jadi ahlul bid'ahnya, jadi ahlul sunnah semuanya. Kenapa? Dia tidak kenal. Jamil Sofwan, seorang Jahmi, Mubtadi Umbal, ada yang mengatakan kafir. Ya, saya tidak tahu, saya tidak kenal siapa dia. Ya, gimana mau kenal, enggak sezaman dengan dia, zaman dahulu kala, zaman bahula dulu itu. Terus gimana? Jadi sunni gara-gara kaidah kamu ini? Ala khatar jiddan, bahaya barakallahu fikum. Naam ya kawan. Kalau betul, sangat-sangat membahayakan. Allahumma musta'an. Naam ya. Yang bersama dengan dia macam-macam. Ada yang pembela roja, mengagumi Radio Roja, Tiga Roja, dan Narara Roja Iyun. Yang bersama dengan dia juga adalah yang sangat kagum dengan MLM. Macam-macam. Macam-macam yang ada yang bagus. Sehingga kita bisa tahu siapa dia dari kawan-kawannya, dan kita tahu siapa dia dari pemahaman-pemahaman. Janda muslimah yang salihah menerima lamaran pria muslim yang saleh, insyaallah belum sampai menikah dengan pria tersebut tiba-tiba meninggal dunia, bisakah kelak di surga menjadi suami bersuami istri mereka itu? Ya belum. Nah, belum akad nikah yang sah, ya belum suami istri, belum. Allahumma musta'an. Nah, sehingga kalau dia sebagai janda, maka dia terkait dengan suaminya sendiri. Kalau suaminya itu adalah orang yang mukmin saleh, ditakdirkan sebagai ahlul jannah, gabung dengan suaminya dia sendiri. Yang ini belum akad nikah. Nah, jangan-jangan saking bahagianya, saking senangnya dilamar oleh laki-laki yang saleh sampai akhirnya jantungan. Allahumma musta'an. Kayak gitu ya. Saking senangnya sampai jantungan, akhirnya mati. Nah, jadi gembira yang sangat ya bahaya, sedih yang sangat juga bahaya. Masya Allah, jamnya sudah jam segini. Pertanyaannya masih banyak ini. Apakah seluruh jenis makanan yang halal di dunia ini ada juga di surga nanti? Semisal bakso, mie ayam, dan lain-lain yang tidak disebutkan secara khusus. Kalau menggunakan nas ayat yang umum, masuk. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Padanya ada perkara-perkara yang sangat disukai oleh jiwa dan lezat di pandang mata. Itu lafadznya umum. Ma, lafadznya umum. Paham ya? Karena umum maka semuanya. Di benak kamu bakso, bakso. Di benak kamu mie ayam, mie ayam. Tapi, ya mohon maaf ya, kok belinya bakso gitu. Nah, itu bukan lambang kemewahan. Mie ayam bukan lambang kemewahan. Bayangkan yang mewah-mewah, yang enak-enak, yang berkelas gitu. Nah, itu semuanya ada dalam surga. Kalau dengan keumuman ayat, iya, semuanya. Apakah bumi itu bulat? Jawabannya iya. Pendapat kebanyakan ulama menyatakan bumi itu bulat. Barakallahu fikum. Tapi dia terhampar. Itu disebutkan oleh sejumlah ulama, Ibnu Katsir dan juga yang lain-lainnya. Apakah surganya jin dan manusia sama atau berbeda? Keumuman lafaz sama. Sama. Manusia dan jin yang mukmin semuanya di dalam surga. Manusia dan jin yang kafir dalam neraka. Lafaznya umum. Semua dalil-dalil yang berbicara masalah itu lafaznya umum. Jannah, nar. Sehingga secara zahir ayat barakallahu fikum sama. Jin dan manusia. Allah Ta'ala alam bisawab. Wah kan, ini yang saya khawatirkan ini. Bicara masalah beda dari akhirnya malas sih sama istri ini. Bagaimana dengan istri yang selalu tidak merasa puas dengan penghasilan suami, malah kadang merasa lebih dari suaminya? Apa istri yang seperti itu termasuk ahlul jannah? Nah, kan? Ini yang saya yang bahaya. Kira lagi banyak rezeki romantis, lagi sepi nggak romantis. Nah, ini yang saya khawatirkan. Justru ketika Anda barakallahu fikum berbicara masalah surga, mendengarkan tentang keutamaan-keutamaan surga dan segala macamnya, mestinya rumah tangga semakin harmonis, semakin bagus. Rumah tangga yang bagus, yang harmonis termasuk amal saleh, perintah Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya SAW, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, termasuk bentuk amal solehnya berumah tangga dengan baik. Ya, nah, ketika mendapat kekurangan pada istri, tegur, sampaikan dengan nasihat yang bagus dan segala macam. Jangan ngancam. Kamu ini gak mau nurut sama saya, bukan ahlul jannah, kamu nanti gak sama saya di surga nanti. Awas kamu nanti ya, nanti tak laporkan semua bidadari saya nanti. Gak begitu cara pemahaman agama itu. Justru dengan membicarakan surga, semakin bagus rumah tangganya, semakin baik rumah tangganya, harmonis rumah tangganya. Dikarenakan termasuk amal, amal saleh. Yang namanya amal saleh itu luas maknanya. Barakallahu fikum. Ya baik, cukup ya. Bagaimana dengan bentuk fisik ahlul jannah, apakah sama dengan ahlul nar? Yang saya ingat saya barakallahu fikum dari beberapa riwayat yang ada, mereka nanti akan mendapatkan bentuk yang paling sempurna. Semuanya, yang laki, yang perempuan, bentuk yang paling sempurna di usia yang paling kuat-kuat. Barakallahu'alaikum. Dia mengatakan 33, dia mengatakan 35 tahun umurnya. Dan bentuknya nanti seperti bentuknya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Wallahu'alam bisawab. Dicek kembali ke riwayatnya barakallahu'alaikum. Yang jelas sempurna. Apakah boleh menjual kulit dari binatang untuk akikah? Paham saya apa ya? Menjual kulit dari binatang untuk akikah. Binatang apa yang antum jual kulitnya ini? Hah? Misalkan antum pengepul kulit kambing, pengepul kulit sapi, antum jual itu semuanya. Jual dapat fulus. Fulusnya beli kambing untuk akikah yang ada masalah. Saya enggak paham nih katanya. Menjual kambing, kulit kambing akikahnya ada maksud. Bagaimana? Hah? Yang ada periwayatannya kambing kurban atau hewan kurban yang tidak boleh dijual itu nih ya, Pak. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali. Apakah di surga nanti ada ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, sedekah dan lain-lain? Di dunia, di ikhwan, dunia itu adalah dar al-imtihan, tempat ujian, tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, darul amal. Justru di akhirat nanti darul jaza, pembalasannya. Tapi disebutkan dalam sebagian riwayat, sebagian hadis, sebagian dalil, di surga nanti yang ada adalah zikir, tahmid, sanjungan-sanjungan, pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jal. Zikirnya ahlul jannah, tasbihnya ahlul jannah, tahmidnya ahlul jannah. Itu yang ada. Tapi terkait dengan sholat dan segala macam tidak ada. Allahu ta'ala alam bisawab. Apa saja yang didapatkan para wanita dari surga karena kebanyakan keutamaan untuk laki-laki? Semua tadi itu untuk laki dan perempuan. Kecuali bidadari. Itu untuk laki-laki. Jangan berkecil hati. Semua kenikmatan yang ada itu luar biasa sudah. Tidak ada yang namanya iri sama laki-laki itu. Tidak ada. Semuanya nikmat. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yakfi. Jamnya sudah mendekati asar. Saya mohon maaf dikarenakan tidak memungkinkan menjawab semua pertanyaan yang ada. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.